tresno roko we susah seneng sen tak rasa ke embuh piye akhire kalah adi welas asih antuk mati kroso bere andak ngasor ngabet tangis tresno iki ora pamre lerangen segoro buka atiku karang kepingin tengah laut kuat ke aku tangsa takku jeng kenceng ra bakal tak ucul ke amarga suci ning tresnaku namung kanggo kowe. Yang pancen jodoh ora bakal melayu.